Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am dari tafsir surat Al-An'am karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masuk pada ayat yang ke-26, yaitu firman Allah azza wa jal, wahum yanhauna anhu, dan mereka melarangnya. Wayanauna anhu, dan menjauhinya. Wa yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Wa mayashurun, dan mereka tidak menyadarinya. Yang dimaksud dengan mereka adalah al-kufar, orang-orang kafir yang mendebat. Yang dimaksud melarangnya artinya melarang ma ji'ta bihi minal wahyi, wahyu yang engkau bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayan auna anhu, dan menjauhinya artinya yab'uduna, menjauh. Ya, dan di sini didahulukan melarang daripada menjauhi, padahal harusnya al-mutawaqqa, yang kita prediksikan Allah mulai dengan menjauh, yang merupakan perbuatan mereka sendiri dan bukan tunafi'lihim bighairihim, bukan perbuatan mereka terhadap orang lain. Hal ini mengisyaratkan karena besarnya rasa benci mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mereka memulai dengan melarang orang sebelum mereka sendiri menjauhinya. Seandainya ada orang yang mengatakan, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahasanya ayat ini turun terkait dengan Abu Talib, sehingga makna yanhauna anhu artinya adalah membela Nabi. Dan yang dimaksud dengan yanauna anhu, menjauhi Nabi, artinya tidak beriman. Maka komentar Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadza ghalatun 'azimun, ini adalah kesalahan besar dalam tafsir. Karena ayat itu rentetannya adalah rentetan, konteksnya konteks celaan. Celaan tertuju kepada perbuatan an-nahyu anhu dan an-na'yu anhu. Dua-duanya terlarang, konteksnya demikian. Padahal satu hal yang telah maklum bahasanya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa dhamman, ay laisa madmuman, bukanlah hal yang tercela, bahkan satu hal yang terpuji. Namun dikarenakan sebagian ahli tafsir tadi menjumpai bahasanya bentuknya adalah serupa, bentuk ayat ini, bentuk isi ayat ini serupa dengan keadaan Abu Talib, dhannaha kadhalik, maka mereka kira bahasanya ini berkaitan dengan Abu Talib. Dan ini adalah contoh dari tahriful Quran, penyelewengan terhadap Al-Quran. Fadhamu, maka celaan yang ada dalam ayat ini, ayat 26 surat Al-An'am, munsabun, tertuju pada dua hal. Tertuju pada an-nahyu anhu dan an-na'yu anhu. Dua-duanya terlarang. Adapun pendapat sebagian ahli tafsir tadi, maka yang tercela cuma satu saja. Padahal yang diinginkan berdasarkan siyak, berdasarkan konteks, berdasarkan rentetan dari ayat-ayat sebelumnya, yang tercela adalah dua-duanya. Ya, maka tadi kita telah baca bahasanya di sini mereka orang-orang kafir melarang melarang orang lain untuk mendengarkan dan menyimak Al-Quran sebelum mereka sendiri menjauhi pembacaan Al-Quran. Dan di sini tadi disampaikan didahulukan melarang untuk menunjukkan besarnya rasa benci, sampai-sampai mereka melarang orang lain terlebih dahulu baru mereka sendiri menjauhinya. Ya, kemudian tadi berkaitan dengan perbuatan Abu Thalib, tadi ditegaskan bahasanya perbuatan Abu Thalib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal yang tercela namun hal yang terpuji. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya hal yang terpuji adalah satu hal yang terpuji meskipun pelakunya orang kafir. Bukan karena pelakunya orang yang bermasalah atau orang kafir, maka jadinya perbuatan terpuji dia kita katakan bukan hal yang terpuji. Ya, maka di sini ada pelajaran penting dari Syaikh Mutsaimin rahimallahu taala, bahwasanya perbuatan terpuji adalah terpuji siapapun pelakunya. Ya, maka perbuatan menolong, membantu orang yang kesusahan, membantu korban bencana, maka ini adalah perbuatan terpuji meskipun pelakunya adalah boleh jadi adalah orang yang menyimpang, ya, dan sebagian jika itu tulus, ya, jika semata-mata misi kemanusiaan, maka perbuatan terpuji adalah terpuji. Tidaklah kemudian kita katakan itu menjadi buruk, satu hal yang tercela gara-gara kita tidak suka dengan pelakunya. Maka ngajak orang ke masjid adalah perbuatan terpuji. Meskipun kita tidak suka dengan orang yang pelakunya. Maka buruknya pelaku bukan berarti menyebabkan perbuatan baik yang dia lakukan menjadi satu hal yang buruk. Wa yuhlikuna illa anfusahum, dan mereka tidaklah membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Ya, in di sini maknanya adalah tidak, sehingga maknanya adalah tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri, dan ini semakna dengan ayat yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-113, wa may yadurunaka min syai, mereka tidak membahayakanmu sedikit pun. Maka debat yang mereka lakukan, tindakan mereka berdebat ayat-ayat Allah, demikian juga ulah mereka melarang-larang orang untuk menerima dan mendengarkan dakwah Nabi dan dakwah Islam, itu tidaklah membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an sedikit pun. Wa innama huwa halaku anfusihim, karena itu adalah kebinasaan diri mereka sendiri. Jika ada yang bertanya apa yang dimaksud kebinasaan di sini, kebinasaan konkret ataukah abstrak, maka jawabannya yang dimaksudkan adalah kebinasaan abstrak. Ini perlu diketahui, halak salah satu maknanya adalah mati. Li'anna hadzal kafir, karena orang kafir yang mendebat Al-Quran, mereka, dia tidaklah mati gara-gara mendebat Al-Quran. Begitu mendebat langsung mati, enggak. Balia beka, masih tetap berumur panjang. Lakin nahu hakikatan min nahiyah maknawiyah, akan tetapi secara hakiki pada hakikatnya dari sisi abstrak qad halaka, orang yang mendebat Al-Quran ini binasa. Wa mayashuruna, dan mereka tidak menyadari, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka dengan tindakan ini melarang-larang orang untuk menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhinya, mereka tidak menyadari bahwasanya mereka dengan perbuatan itu membinasakan diri mereka sendiri. Oleh karena itu Anda jumpai mereka membangga-banggakan kekafiran yang mereka miliki, sampai-sampai Abu Sufyan pada saat perang Uhud mengatakan, seringkali yaum itu maknanya perang. Yaum Uhud artinya saat perang Uhud. Yaum Badar artinya perang Badar. Abu Sufyan mengatakan, tinggilah Hubal. Dia membanggakan berhala yang dia sembah. Wayakul, dia mengatakan bahasanya berhala yang dia sembah yaitu Hubal lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, bantahlah. Mereka mengatakan, bantahan apa yang kami sampaikan? Kalau Nabi katakan, ucapkanlah, Allahu a'la wa ajal, sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Di sini diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini terdapat pelajaran penting, masuknya, disyariatkannya, membantah perkataan orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. Disyariatkannya memberikan pemberitaan yang berimbang atau pernyataan yang mengimbangi seruan kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Ketika itu cuma media itu adalah suara dan ceramah atau penyair. Ya, adapun sekarang media adalah boleh jadi media elektronik, ada koran, ada dan yang lainnya. Maka ketika orang kafir itu memberikan perkataan-perkataan yang menyudutkan Islam, maka tidak selayaknya kaum muslimin cuma diam saja. Orang kafir membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Islam di koran dan di tempat-tempat yang lain, maka tidak selayaknya kaum muslimin cuma diam saja. Hendaknya ada di antara kaum muslimin yang angkat bicara dan meluruskan, memberikan pernyataan yang penyeimbang, minimal memberikan pemberitaan yang berimbang. Bahasanya hal tersebut adalah satu hal yang tidak benar. Maka ketika Abu Sufyan mengatakan mulialah hubal, mulialah hubal, Nabi tidak mengatakan diam saja. Nabi tidak katakan enggak usah kita gubris, mau teriak-teriak sampai serak hubal ya tidak akan mulia. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mengatakan demikian. Meskipun Abu Sufyan teriak-teriak sampai berbusa-busa mulutnya, tetap Allah yang lebih mulia. Nabi tidak mengatakan demikian kepada para sahabat. Namun Nabi katakan kepada para sahabat, tanggapi, berikan jawaban, berikan tanggapan, jangan diam. Padahal boleh jadi pikiran sebagian orang adalah pikiran pertama tadi, ini Abu Sufyan mau mulutnya berbusa-busa, hubal tidak akan lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin boleh jadi pikiran sebagian orang demikian. Namun ternyata tidak. Nabi mengatakan beri jawaban, beri tanggapan. Jangan biarkan yang perkataan yang beredar, yang terdengar adalah perkataan keburukan tanpa ada penyeimbang, tanpa ada tanggapan dari ahlul haq, tanpa ada tanggapan. Namun Nabi memerintahkan untuk memberikan tanggapan. Oleh karena itu hadis ini atau ayat di sini adalah dalil masroknya memberikan pernyataan penyeimbang, memberikan berita-berita penyeimbang, supaya yang beredar di masyarakat bukan hanya pernyataan-pernyataan yang negatif, pernyataan-pernyataan yang tidak benar tentang Islam, pernyataan yang menunjukkan indahnya kekafiran dan kemaksiatan. Hendaknya kaum muslimin yang punya kemampuan jurnalistik, kemampuan berbicara, menggunakan media-media yang ada, dalam bentuk tulisan, boleh jadi dengan ceramah, kemudian di-upload di YouTube dan yang lainnya, agar ada pernyataan yang penyeimbang. Tidak hanya yang beredar adalah pernyataan yang memperbagus keburukan dan merendahkan kebenaran. Fasyahid yang menjadi dalil bahasanya mereka-mereka orang kafir, para pendebat yang mendebat Al-Quran, mereka tidak menyadari bahasanya mereka berada dalam kesesatan. Nas'alullah al-afiyah. Dan ini adalah bencana, ini adalah puncak bencana, adalah puncak musibah dan bencana ketika seorang itu merasa dirinya di atas kebenaran, padahal sebenarnya dia berada di atas kebatilan. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan adalah Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah nampakkanlah kebenaran sebagai satu kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, dan janganlah engkau jadikan kebenaran itu satu hal yang membingungkan kami. Janganlah engkau jadikan kebenaran dan kebatilan itu satu hal yang rancu, sehingga kami tersesat. Karena kami memilih kebenaran, ternyata yang dipilih adalah kesesatan. Non catatan kaki untuk doa ini nampaknya bermasalah. Karena yang benar bahasanya menegaskan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hal yang tidak benar. Doa ini adalah dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya sebagai doa yang warid dalam athar, ada terdapat dalam athar. Dan sebagian ulama mengatakan itu adalah doanya Umar. Adapun penegasan dari Sayyidul Thaimin kalau ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, ini adalah waham. Yang tepat ini adalah sebagaimana kalau bahasa Ibnu Katsir, ini adalah waroda fil athar, terdapat dalam satu athar, boleh jadi sahabat atau yang lain. Di sebagian referensi menegaskan, di sebagian kitab fikih Hanabilah menegaskan kalau itu adalah doanya Umar. Dan ada artikel khusus tentang hal ini yang saya tulis di ustadaris.com. Bahasanya doa ini bukan doa dari Nabi, namun paling banter sebagaimana pernyataan sebagian ulama adalah doa dari Umar. Dan dicek di Samilah pun dengan misalnya mengatakan dengan ngambil ini, kemudian Bukhari sebagaimana dikatakan di catatan kaki, satu hal yang tidak dijumpai. Ya, kandungan ayat ini, ayat yang ke-26 dari surat Al-An'am, bahasanya musuh-musuh Islam melarang orang untuk mendekati Islam. Dan tindakan mereka melarang masyarakat untuk mengenal Islam dan mengamalkan Islam, konsekuensinya mereka menempuh segala trik dan cara agar masyarakat jauh dari Islam. Karena upaya mereka melarang masyarakat dari mengenal dan mengamalkan Islam adalah nahyun hakikiyun, adalah pelarangan yang hakiki, tulus dari hati. Ini pelarangan yang berasal dari hati. Dan jika ini betul-betul berasal dari hati, maka konsekuensinya mereka akan menempuh segala trik, metode dan cara menjauhkan orang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa asalib dan metode untuk menjauhkan orang dari Islam itu sangatlah beragam dan banyak. Maka boleh jadi dengan menyebarkan keraguan-keraguan. Boleh jadi dengan menyebarkan keraguan-keraguan. Opi afkar al-fasidah, ataukah dengan pemikiran yang rusak, yang jeleneh, ataukah dengan menyebarkan akhlak yang buruk, menyebarluaskan perzinaan. Demikian upaya musuh Islam untuk menjauhkan orang Islam dari Islamnya itu sendiri. Obitah haris bainan nas, atau dengan menjadi tahrish, dengan menimbulkan permusuhan, menjadi provokator sehingga antara satu orang Islam dengan yang lain bermusuhan. Au ma'asybah dzalik, dan semacam itu. Kemudian yang kedua, mereka orang para musuh-musuh Islam, mereka mengumpulkan dua hal, kesesatan dan menyesatkan. Ya, mereka berusaha menyesatkan orang lain dengan yanhauna anhu. Mereka larang masyarakat dari Islam. Dan mereka sendiri sesat dengan Allah katakan wayan auna anhu. Mereka jauh dari Islam. Dan jika terkumpul dua hal ini, kesesatan dan penyesatan, maka ini menunjukkan permusuhan yang sengit dan kezaliman yang luar biasa. Kalau permusuhan itu tidak sengit, ya tidak akan sampai kemudian cari berupaya agar orang lain tidak terpengaruh. Cukup saya tidak suka dengan dia, namun tidak perlu ngajak-ngajak orang lain untuk juga tidak suka dengan Islam. Kalau permusuhannya bukan permusuhan sengit, memusuhi Islam namun enggak sengit, Dia enggak suka dengan Islam. Kalau permusuhan yang sengit, dia akan cari bolo, cari teman, cari pendukung untuk sama-sama membenci yang dibenci. Kemudian yang ketiga, semua orang yang berupaya untuk membatilkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kebenaran, sebenarnya dia adalah jana, bertindak kriminal dan zalim kepada dirinya sendiri. Wa yuhlikuna illa anfusahum, hatta wala barikat lahu dunya, meskipun orang tersebut mendapatkan dunia yang gemerlap. Wa dhahara lahu an-nasru adh-dhahiri, dan meskipun nampak baginya kemenangan secara lahiriah, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang binasa. Di antaranya adalah keterangan yang lewat, perkataan Abu Sufyan saat perang Uhud, mengatakan mulialah Hubal. Demikian juga dia mengatakan kami punya uzza dan kalian tidak punya uzza. Faftakhara, maka Abu Sufyan membanggakan diri, membanggakan kekafirannya. Wasyamakha bi'anfihi, samakha bi'anfihi, mana aslinya mengangkat hidung, namun maksudnya adalah sombong. Walakin hadzal amru lan yabqa, namun hal ini tidak akan abadi. Wasatakunu al-aqibatu alaihi, maka akibat yang jelek akan menimpanya. Dan ini adalah sebuah al-muta'in, sebuah keniscayaan. Akibat yang buruk akan menimpa orang yang berupaya menjauhkan manusia dari kebenaran. Sebuah keniscayaan boleh jadi terjadi di dunia ataupun terjadi di akhirat. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan orang, tahdir, peringatan, min sulukil insan, jangan sampai seorang itu menempuh jalan-jalan kebinasaan tanpa dia sadari. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Fatir ayat yang ke-8, apakah orang yang dinampakkan indah baginya, apakah su'u amalihi, amal yang jelek, lalu dia melihat sebagai satu hal yang bagus, fa'inallah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan berikan hidayah pada siapa saja yang dia kehendaki. Fahdhar, maka waspadalah, jangan sampai kita mengalami hal semacam ini. Maka jika ada yang bertanya, lalu apa hal yang menunjukkan bahasanya seorang itu berada di atas kebenaran dan tidak, maka jawabannya adalah mengacu pada dalil Quran dan Sunnah. Demikian juga bagaimanakah praktek beragama salafus saleh dan jalan mereka, dengan menoleh, dengan mengacu pada Quran dan Sunnah, dan bagaimanakah praktek para sahabat dalam mempraktekkan Quran dan Sunnah, maka seorang itu akan tahu apakah dia berada di atas kebenaran ataukah dalam kesalahan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-28 dari surat Al-An'am, walau tara, dan ingatlah, dan ketika engkau mengetahui atau engkau melihat, itsbuqifu 'alan-nar, ketika mereka ditontonkan ke neraka, diperlihatkanlah neraka pada mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya laitana, duh seandainya kami nuraddu, dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan duh seandainya kami menjadi orang-orang yang beriman. Maka seandainya engkau melihat, ini lau dalam ilmu nahwu disebut harfu imtina lil imtina. Ini artinya setelah lau itu tidak terjadi, oleh karena itu jawabnya lau juga tidak terjadi. Maka dikarenakan kita tidak melihat saat orang kafir dipertontonkan pada orang kafir neraka, ya, maka kita pun tidak mendapatkan jawab lau. Jawabnya lau dibuang, isinya adalah la ra'aitah amran fadhi'an 'aziman jazima, sungguh enggak akan melihat perkara yang mengerikan, sangat besar dan besar. Maka sebagaimana dalam bahasa Arab seandainya Zaid datang, niscaya Amr datang. Maka lau adalah imtina lil imtina, tidak terjadi dan tidak terjadi. Maka kedatangan Zaid tidaklah terjadi, maka kedatangan Amr juga tidak terjadi. Kebalikannya adalah lama, lama ja'a Zaidun ja'a Amr. Tatkala Zaid datang, Amr datang. Artinya dua-duanya terjadi. Zaid datang dan Amr pun datang. Maka lama itu harfu wujud li wujud. Ini ada lagi namanya harful imtina lil wujud. Itu adalah laula. Laula Zaidun, seandainya bukan karena Zaid, tentu Amr datang. Ini. Seandainya bukan karena Zaid, tentu Amr datang. Amr datang, tidak datang. Seandainya bukan karena Zaid, apakah Zaid berulah? Iya, Zaid berulah. Karena Zaid berulah, karena Zaid datang, maka Amr tidak datang. Seandainya Zaid tidak datang, maka Amr akan datang. Maka realitanya Zaidnya datang sehingga Amr tidak datang. Nah, itu disebut imtina lil wujud. Walau tara'if wukifu, dan seandainya engkau melihat ketika neraka ditontonkan kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud seandainya engkau di sini bisa kita katakan Nabi atau semua orang yang ayat ini tertuju padanya, yaitu semua orang yang membaca ayat ini. Wahai semua orang yang membaca ayat ini, seandainya engkau melihat it wukifu ala nar, ketika mereka orang-orang kafir dipertontonkan neraka. Artinya auqafathum al malaikatu, para malaikatlah yang memaksa mereka untuk menonton neraka. Karena tentu orang kafir ini sendiri tidak mau nonton neraka, mereka harus dipaksa untuk nonton neraka. Sehingga mereka itu nonton neraka ittiraran, terpaksa dan dipaksa oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'una ila nar jahannam da'a. Dan hari di mana mereka ditarik menuju neraka, dan betul-betul ditarik. Oleh karena itu maka di ayat yang lain, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali faujun satu kelompok dari orang kafir ulkiya, dilemparkan ke dalam neraka. Dilemparkan, artinya mereka sebenarnya tidak mau masuk, harus dilemparkan supaya masuk. Sa'alahum khusanatuha, maka malaikat yang bertugas di neraka menanyai mereka. It wukifu ala nar, ketika mereka dipertontonkan ke neraka. Dan neraka adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran, "Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin." Dan takutlah kalian dengan neraka yang telah disiapkan, berarti sudah ada, sudah siap. Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Faqalu, maka tatkala mereka menonton neraka, dan mereka menonton neraka karena dipaksa untuk nonton. Mereka mengatakan, ya laitana, dosa andainya kami, nuraddu, kami dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Nah, apakah mereka mengucapkan kata-kata ini dengan lisan mereka ataukah dengan hati mereka? Maka jawabnya, asal alqal bil lisan, maka pada dasarnya yang namanya mengatakan dalam bahasa Arab itu pakai lisan, ada suaranya dan ada hurufnya. Tentang kemudian ya laitana, di sini ada takdirnya. Fa huna yuqaddar biqaul, ya rabbana laitana nuraddu, wahai rabb kami, seandainya kami dikembalikan. Nah, laita itu adalah kata-kata litaman untuk berangan-angan. Dan yang namanya berangan-angan dalam bahasa Arab adalah fil muhal, menginginkan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sangat sulit untuk terwujud. Contoh penggunaan laita untuk sesuatu yang mustahil, ala laita sababa ya'udu yauma, perkataan orang yang sudah sepuh, yang sudah jadi simbah-simbah, duh seandainya muda itu bisa kembali. Fa'ukhbirhu bima fa'alal masyibu, maka aku akan ceritakan kepada para pemuda bagaimanakah kesedihan dan bagaimanakah penyesalan al-masyibu, orang-orang yang sudah beruban. Kenapa dulu tidak dipakai untuk belajar? Kenapa tidak dulu dipakai untuk ini? Sekarang kok tua, kok cuma tua tok, tidak berkualitas, tidak ada isinya. Seandainya saya bisa kembali ke masa muda, maka saya bisa menceritakan bagaimanakah penyesalan dan kesedihan orang-orang tua yang menyanyiakan masa mudanya. Bait syair ini adalah perkataan Abu Atahiyah. Kemudian boleh juga laita pengandaian untuk sesuatu yang sulit untuk terjadi. Qalat, ada seorang perempuan yang mengatakan, ala laita ma hadal hamama lana ila hamamatina au nisfahu faqad. Seandainya merpati ini adalah lana milik kami, ditambahkan kepada merpati yang telah kami miliki, atau separuh dari merpati-merpati ini adalah milik kami, namun itu milik orang lain, ya maka ini satu hal yang sulit. Demikian juga perkataan orang yang miskin, seandainya aku punya harta yang banyak lalu aku bisa sedekahkan. Maka orang miskin punya harta yang banyak bukanlah satu hal yang mustahil, namun ya kok kayaknya sulit sekali. Ya. Maka ya laitana nuraddu, terus seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia. Maka pertanyaannya, maka ini keinginan untuk menginginkan satu hal yang mustahil atau satu hal yang sulit? Maka jawabannya, menginginkan sesuatu yang mustahil. Karena tidak mungkin mereka orang-orang kafir dikembalikan ke dunia. Meskipun seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya realita nanti di dunia berbeda dengan apa yang mereka katakan. Walanukadzibu biayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat Rabb kami. Ini adalah bagian dari angan-angan mereka. Wanakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Maka mereka orang-orang kafir ketika melihat neraka, mereka mengangankan tiga hal. Yang pertama kembali ke dunia, kedua tidak mendustakan ayat-ayat Allah, yang ketiga adalah ketika di dunia menjadi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian fahum tamannauna hadza kullahu, maka mereka orang kafir menginginkan tiga hal ini, tiga-tiganya. Akan tetapi mereka itu bohong dalam apa yang mereka katakan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengatakan di ayat setelahnya, ayat ke-28, wa innahum lakadzibun. Sungguh perucapan mereka ingin kembali ke dunia, seandainya di dunia akan jadi orang yang beriman, itu adalah kebohongan. Walanukadzibu, dan kami tidak mendustakan, yakni artinya annahum, mereka tamannau, mereka berangan-angan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dan mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kandungan ayat, maka ini sangat besarnya penyesalan orang-orang kafir ketika mereka diperlihatkan pada mereka api neraka. Karena mereka kemudian menganggap perkara yang tidak mungkin akan terjadi. Dan ayat ini menunjukkan adanya neraka, dan adalah tempat yang telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Dan terdapat dalil dan Quran dan Sunnah yang menceritakan tentang berbagai macam bentuk siksaan di dalam neraka. Yaitu satu hal yang siksaan-siksaan, bentuk-bentuk siksaan itu telah diketahui oleh banyak orang. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya setelah dibangkitkan manusia itu bisa berkata-kata. maka setelah bangkit dari kubur orang itu bisa berkata dan berbuat sebagaimana berkata dan berbuat ketika di dunia. Kemudian yang keempat, mereka, pengakuan mereka terhadap adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengakuan mereka setelah melihat neraka, bahasanya mereka bukanlah orang yang beriman, karena mereka berangan-angan menjadi orang yang beriman, akan tapi ini adalah angan-angan yang tidak bermanfaat. Idqad intaha kullu syai', karena segalanya telah berakhir. Ya, kemudian faedah berkaitan dengan nahwu, bolehnya membuang sesuatu yang maklum. Dan yang dimaksud dengan wal makna jawazuhu lughatan, ya, dan yang dimaksudkan adalah bolehnya menurut bahasa Arab. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.